والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فإخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. بحمد الله سبحانه وتعالى dengan memuji Allah سبحانه وتعالى kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan tersebut. Begitu juga pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu al-maradah minasyayatin, dan itu hikmahnya dalam rangka bagi Adam mereka lebih mudah, lebih bersemangat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena faktor terbesar, musuh terbesar yang menghalangi Bani Adam untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syayatin, para syaitan-syaitan, baik itu dari kalangan jin maupun al-ins, manusia. Bahkan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran padanya sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi umat manusia, agar mereka bisa mendapatkan keridhaan, surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka selamat dari adab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an mengajarkan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan hamba, baik itu perkara akhirat mereka kama sabab ataupun perkara duniawi mereka, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi mereka. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menentukan satu malam di mana ketika seorang hamba menghabiskan malam tersebut untuk beribadah, berdoa, beramal saleh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, maka amalan ibadah di malam tersebut keutamaan dan kemuliaannya jauh lebih mulia, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang menghabiskan selama 1000 bulan penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di selain malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar. Dan setiap macam banyak keutamaan dari bulan Ramadan yang patut dan sepantasnya bahkan wajib untuk kita syukuri. Kita kembali walhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, taufik kepada kita untuk kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin sanggup, kita tidak akan mungkin tergerak hatinya untuk semangat beribadah, semangat beramal, melainkan itu semua dengan pertolongan dari Allah. Maka janganlah bosan-bosan di bulan ini ataupun selainnya, bahkan untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah. Kita tidak ya'tamid 'ala anfusina, kita tidak bergantung kepada kemampuan diri-diri kita, karena barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pada dirinya pertolongan. Bahkan ketika seorang dalam beribadah kepada Allah bergantung kepada kemampuan diri, yang wajib bagi seorang hamba ketika dia berusaha melaksanakan amal saleh ibadah, selain dia al-hirs, semangat, dia juga mengiringinya dengan isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pada hakikatnya yang selalu kita baca dalam setiap rakaat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya, ketika seorang berusaha menjalankan tujuan hidupnya yaitu ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak lepas dari dia melaksanakan ibadah tersebut pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba tidak akan mungkin lepas dari pertolongan Allah, bahkan tanpa pertolongan Allah, tanpa takdir dan ketentuan dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa pertolongan Allah kita nol, kita gagal, kita lepas dan kita hancur. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk juga meminta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan semangat kepada kita, menghasung kita untuk mengisi malam-malam kita dengan ibadatullah, qiraatul Quran, berzikir, beristighfar kepada Allah, qiyamul lail, dan mengisi siang hari kita dengan siang dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa akhirul kalam aktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina.